pengampun dosa dari Selangor. Karena padri ini, dia melihat bahwa isinya ternyata sama dengan Quran. Dia masuk Islam, Pak. Padri dari Vatikan masuk Islam. Begitu tahu kalau kitab yang selama ini dibungkus dengan kain putih, dia pegang ketika dibaptis, isinya sama dengan Quran. Dia curi. Ketika akan ada acara pembaptisan, ribut di Vatikan, kenapa kitabnya hilang. Ternyata kitabnya ada lagi, tapi lebih tipis. Si padri yang mencuri ini, dia masuk lagi. Dia ikut dibaptis. Aslinya saya curi. Ini apa ini? Dan ini lebih tipis. Ternyata apa, Bapak Ibu? Pelan diam-diam dia masuk ke perpustakaan itu dan mengambil kitab pembaptisan yang lebih tipis. Penasaran, yang asli ada di saya. Ini apa isinya? Ketika dibuka isinya Quran. Injil Barnabas hilang dari Vatikan, diganti dengan Quran. Berarti mereka yakin Quran asli, kitab yang paling benar, satu-satunya kitab yang otentik hari. Kita akan membahas fitnah yang terakhir sekarang, fitnah Dajjal. Sekarang sudah ramai dibicarakan fitnah Dajjal, dan orang-orang Yahudi sedang euforia menyambut kedatangan Dajjal. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Orang-orang Yahudi sekarang sedang bersukaria. Kenapa? Karena Dajjal yang mereka tunggu-tunggu telah tiba, telah dekat kemunculannya. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian yang mati Allah? Karena sapi merah yang akan menjadi korban bagi Tuhan mereka telah ada hari ini. Sedikit Bapak Ibu, mohon maaf saya potong. Ini euforianya orang-orang Yahudi hari ini. Ciri-ciri Dajjal akan muncul versi mereka apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah bersih tanpa cacat di seluruh tubuhnya. Red heifer, dan sekarang red heifernya sudah ada. Jadi apabila lahir seekor sapi jantan, dia berwarna merah seperti ini dan bersih semuanya, tidak ada warna lain, kemudian tidak ada cacat di kakinya sedikit pun dan di seluruh tubuhnya, maka inilah sapi yang akan dikorbankan untuk Dajjal, Mesiah. Dajjal versi kita, Mesiah versi mereka, Yesus Kristus versi mereka, orang-orang Kristen. Betulkah demikian, Bapak Ibu? Saya lihat sendiri, Bapak Ibu. Ini kami rekam bagaimana kebahagiaan mereka. Mereka masuk ke Masjidil Aqsa. Bagaimana mereka memasuki Masjidil Aqsa? Tidak terbendung, Bapak Ibu. Kami umat Islam tidak bisa memasukinya. Ustaz, mohon maaf, tidak bisa masuk, Ustaz. Mereka Yahudi masuk ke dalam. Tadi Yudas masuk ke tengah-tengah Hawariyun. Nah, kemudian diamati terus. Ya, Nabi Isa sampailah di Jericho. Kemungkinan besar di Jericho, Bapak Ibu. Dan menurut saya Nabi Isa alaihissalam tidak lahir di Bethlehem. Ya, di Bethlehem saya tidak menemukan adanya kebun kurma. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman kalau Siti Maryam itu lahir di Siti Maryam pergi ke pohon ke kebun kurma lalu melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan di kebun kurma. Bapak Ibu, di Bethlehem saya tidak menemukan pohon kurma. Justru pohon kurma ada di Jericho. Ini Jericho, Bapak Ibu. Airnya pun masih utuh. Masih ada airnya. Dan ini tempat yang sakral. Kemungkinan besar dari sini, di sini Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diangkat ke langit. Di Bethlehem saya tidak menemukan pohon kurma. Dua kali saya ke sana, Bapak Ibu. Maka saya yakin Nabi Isa tidak dilahirkan di Bethlehem, tapi di Arifa. Orang Yahudi menyebutnya Jericho. Di sini banyak pohon kurma. Kurma terbaik di Syam, kurma majun. Ini destinasi para pelancong seluruh dunia, mereka semuanya pasti ke sini karena di sini adalah tempat yang bersejarah, Bapak Ibu. Tempat ini saya sorot, ini tidak boleh didirikan bangunan karena kemungkinan di sinilah Isa alaihissalam diangkat ke langit. Bagaimana Nabi Isa diangkat ke langit? Begini, Bapak Ibu. Fahalamma ahassa Isa bin Maryam kufran minhum. Ketika Isa bin Maryam merasakan akan ada kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Nabi Isa, Allah memberitahu Nabi Isa bahwa Allah akan mengangkat Nabi Isa ke langit. Maka Nabi Isa bersabda, ya, man ansari Allah, siapa yang akan menolong aku untuk mendakwahkan agama Allah ini? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun berkata, kami penolong-penolong agama Allah. Kami akan terus menjaga agamamu, wahai Isa bin Maryam. Baik. Aku pegang kata-kata kalian. Kelak di antara kalian, ini digaris bawahi oleh Barnabas, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Para Hawariun tidak paham dengan baik. Yang paham menurut saya ada dua. Yang pertama Barnabas, kedua Zarnab bin Bar'ala. Bapak Ibu, ada satu riwayat ternyata baru ditemukan belakangan ini. Ternyata Zarnab bin Bar'ala masih hidup sampai sekarang. Betulkah demikian? Waktunya panjang kalau saya bahas Zarnab bin Bar'ala, Bapak Ibu. Kembali ke? Ya. Masih banyak waktunya, Bapak Ibu? Lanjut? Baik, Bapak Ibu. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Maka tiba-tiba datang seorang dari pengikut Nabi Isa. Wailun lana, wailun lana. Celaka kita, celaka kita. Intabih anta ya Nabi Allah. Anda sembunyi segera. Kenapa? Kenapa ada apa? Sembunyi kalian semua. Sesungguhnya Herodes Raja Romawi yang menguasai Palestina. Mereka datang akan menangkap kita. Mereka akan menangkap anda, wahai Nabi Allah. Sembunyilah anda. Dan mereka membawa salib besar untuk menyalib anda, wahai Tuanku. Baik. Kita akan berpisah sekarang. Dan kalian sudah saya ambil sumpah, kalian akan pergi mendakwahkan Islam setelah aku nanti diangkat Allah. Baik. Ya. Maka sembunyi semua mereka. Maka datanglah Herodes dengan tentara Romawi dan ada di tengah-tengah mereka pendeta Sanhedrin, pendeta Yahudi yang memasukkan Taurat menjadi Talmud, Bapak Ibu. Mereka menghapus Taurat dari tempatnya. Yuharifunal kalimah an mawadhih, summa yaktubuna alkitab bi'aydihim, lalu mereka menulis mengarang ayat dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadha min indillah, lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Ringkas cerita, Bapak Ibu. Herodes datang dan berkata di atas kudanya, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini, sebelum aku sergap kalian semua, aku tawarkan dengan kebijaksanaanku. Siapa di antara kalian yang mau keluar memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi? Aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus. Bapak Ibu, Yudas Iskariot, dia dajjal. Dia ingin menguasai dunia. Dan dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi dunia. Maka diam-diam Yudas keluar. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Dia ada di sana. Maka Herodes mengatakan, ikuti dia. Kamu pergi. Beberapa tentara Romawi ikut kepada Herodes. Kepada Yudas Iskariot. Di saat mereka akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa AS. Quran Surat Ali Imran ayat 55. Boleh minta dibacakan? Quran Surat Ali Imran 55. Bapak Ibu, Surat Ali Imran ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Izqallahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, aku akan mewafatkan engkau." Saya bertanya Bapak Ibu, apa arti wafat? Wafat apa artinya? Betulkah wafat artinya meninggal? Silakan buka Quran Surat Al-An'am ayat ke-60. Surat ke-6 ayat ke-60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Yatawaffakum bil-lail, menidurkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Bapak Ibu, wafat di sana artinya bukan mati tapi tidur. Ini mutawaffika, aku akan menidurkan kau hai Isa. Wa rafuka ilayya, dan kau akan aku angkat ke sisiku. Berarti hari ini Nabi Isa ada di mana? Di sisi Allah dalam keadaan apa? Tidur. Ustaz, masa tidurnya ribuan tahun? Tunggu dulu. Tidurnya di mana? Tidurnya di sisi Allah, bukan di Pekanbaru. Di Pekanbaru 2000 tahun di sisi Allah. Wa kana miqdaru yawmi ka alfasanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung. Sekarang 2021 Masehi di sisi Allah baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa? Tidak. Maka Nabi Isa akan turun. Ya. Ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Tidak akan keluar. Tidak muntabir, mundur tanpa berita. Lanjut Bapak Ibu. Maka ketika Yudas masuk, Nabi Isa ada tidak? Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Yudas masuk, pelangak-pelangak dia. Hah? Kemana dia? Tadi Isa bin Maryam ada di sini. Nah, di saat itulah Isa bin Yudas Iskariot Allah serupakan tubuhnya menjadi Isa bin Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 157. 157.